Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang sangat berharga dan mulia adalah Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang online maupun yang offline dalam rangka atawasi bilhaq wa tawasi bisabr di antara kita. Maka kita memohon kepadanya yang telah mengumpulkan kita saat ini dan yang sebelumnya dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini secara online agar mengumpulkan kita secara offline secara langsung dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Al-Usul Sittah tentang enam landasan penting dalam agama, dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas landasan yang keempat. Ya, alhamdulillah ya, setiap satu pertemuan satu landasan, tidak mengapa, sedikit demi sedikit lama-lama jadi apa ya ikhwan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi jadi ilmu, lama-lama jadi banyak, bukan jadi bukit ya. Ya, jadi baik ya. Sebagian ulama salaf berpantun dengan pantun yang indah dalam hal ini, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nuqabil ilmi allati tultaqatu yuhassilu al-mar'u biha hikmatan fa inna as-saila min ijtima'in nuqati. Cara dan menuntut ilmu agama itu adalah hari ini sedikit, besoknya sedikit lagi, min nuqabil ilmi allati tultaqatu, dari untaian-untaian ilmu agama yang dikumpulkan satu demi satu, sedikit demi sedikit, yuhassilu al-mar'u biha hikmah. Dengan cara yang seperti itulah seseorang akan memperoleh ilmu yang banyak dan mapan. Fa inna sayla min ijtima'in nuqati, sesungguhnya banjir itu dari tetesan-tetesan air hujan. Baik, al-aslul khamis. Syekh Hafiz Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala menyatakan al-aslul khamis. Landasan yang kelima adalah بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim telah menjelaskan kepada kita siapakah wali-walinya. Bahkan Allah telah menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran perbedaan antara wali-walinya dengan mereka yang ingin menyerupai wali Allah, padahal mereka adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang munafik dan fujjar, pencinta maksiat. Dan cukup dalam hal untuk menjelaskan hal ini sebuah ayat dari Ali Imran, sebuah ayat dari surat Al-Maidah, dan satu ayat dari surat Yunus. Adapun ayat dari surat Ali Imran, maka firman Allah pada ayat yang ke-31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada mereka perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang harus beliau sampaikan. In kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka yang mengaku cinta Allah, apabila jika kalian mencintai Allah adalah orang-orang yang cinta Allah, maka ikutilah aku dalam berakidah, dalam beribadah, bukan dengan akal kalian sendiri, bukan pula dengan adat istiadat. Maka dalam ayat ini dengan jelas Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa merupakan bukti seseorang itu cinta Allah sebagai wali Allah dan Allah mencintainya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin seseorang itu dikatakan wali Allah padahal sedangkan dia beribadah kepada Allah dengan cara bid'ah, bukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Ya, silakan buka Al-Qur'an ya, beliau sebutkan di sini secara ringkas. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala menyebutkan kriteria wali-walinya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah Jalla wa'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, dia murtad keluar dari agamanya, dari Islam, dia tidak mau lagi menganut agama Islam, tidak mau lagi mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan datangkan orang lain, hambanya yang lain, yang memiliki kriteria cinta Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka adalah orang-orang yang rendah, merendahkan diri mereka terhadap orang-orang yang beriman. Bersikap tegas dan keras, kuat terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Dan tidak takut dicela oleh manusia karena berada di jalan Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat ini dengan jelas Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita kriteria mereka wali-wali Allah Jalla wa'ala, ya. Di mana mereka adalah orang yang mencintai Allah, rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, melakukan jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Dengan makna jihad, ya, membela agama Allah Jalla wa'ala, ya, dengan ilmunya, dengan hartanya, ataukah dengan pedangnya, tentunya di dalam jihad yang syar'i, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hal itu. Dan mereka, kriteria mereka yang berikutnya adalah la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Mereka tidak takut dicela oleh manusia karena berada di atas tauhid, di atas sunnah, meninggalkan syirik dan bid'ah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ayat yang ketiga adalah firman Allah di dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63. Bahkan para ulama menjadikan ini ayat yang paling mencakup dalam menjelaskan siapakah wali Allah Jalla wa'ala yang sesungguhnya. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Jalla wa'ala itu adalah mereka yang tidak memiliki rasa takut terhadap apa yang akan menimpa mereka. Dan mereka tidak akan bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan, yang telah mereka lalui. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat ini dengan jelas dan gamblang Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa kriteria walinya adalah yang beriman, memiliki akidah yang benar, ya, iman yang benar dan memiliki takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Syekh, Ya, kita bacakan uraian beliau terlebih dahulu. Kemudian kata Syekh, "Tsumma sara al-amru," tapi sayangnya penjelasan Allah yang sudah begitu jelas dan gamblang siapakah walinya dan siapakah wali-wali syaitan tetapi ingin menyerupai sebagai wali Allah, ingin dikatakan sebagai wali Allah, bahkan manusia menilainya sebagai wali Allah padahal dia adalah musuh Allah, yang begitu jelas dan gamblang di dalam Al-Quran, tetapi sara al-amru inna akthara man yadda'i al-ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhi syar'i ila anna awliya' la budda fihim min tarki ittiba'i ar-rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Tetapi sekarang wali Allah itu menurut mayoritas orang yang mengaku berilmu, mengaku sebagai dai yang menyuruh manusia ke jalan Allah dan mengaku dirinya sebagai penjaga agama Allah, justru di sisi mereka, menurut mereka wali itu adalah orang yang harus meninggalkan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul. Jalan para nabi adalah mentauhidkan Allah jalla wa ala. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah, beribadah mengikuti sunnah beliau. Ini baru wali Allah. Kalau orang tersebut mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mereka tidak menilainya sebagai wali Allah. Tetapi apabila orang tersebut tidak mentauhidkan Allah, justru melakukan syirik, tidak mengikuti sunnah Rasulullah dalam beribadah, justru dengan bid'ah, ini baru wali Allah. Memang secara lisan yang tersurat, mereka tidak mengucapkan syarat wali Allah adalah tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara lisan yang tersurat, mereka tidak mengucapkannya, tetapi secara tersirat mereka berprinsip seperti itu. Pandangan mereka tentang wali Allah adalah itu. Tak sedikit kita melihat orang-orang yang dikatakan wali Allah yang menyatakannya bukan sekedar orang awam yang jauh dari ilmu, bahkan sebagian mereka bertitel doktor dalam ilmu agama. Justru yang mereka tunjuk sebagai wali Allah adalah mereka yang tidak salat, bahkan lebih parah lagi adalah para pelaku syirik, para pelaku bid'ah, pelaku maksiat dan tidak salat sama sekali. Kemudian kata Syekh, wala budda min tarkil jihad wa man tabi'ahum falaysa minhum. Orang yang mengikuti jalan para nabi dan para rasul, mentauhidkan Allah, itu tidak dikatakan wali Allah oleh mereka. Dan wali Allah itu harus meninggalkan jihad, orang yang berjihad di jalan Allah, tidak mereka namakan sebagai wali Allah. Wala budda min tarkil imani wa taqwa. Orang yang sudah menjadi wali Allah itu harus meninggalkan tauhid, meninggalkan iman dan taqwa kepada Allah. Faman ta'ahada bil imani wa taqwa falaysa minhum. Adapun orang yang benar-benar di atas iman, di atas akidah yang lurus dan takwa kepada Allah, maka tidak mereka anggap sebagai wali Allah. Kemudian di akhirnya Syekh berdoa kepada Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, nas'alukal afwa wal afiyah, kami memohon kepadamu untuk memaafkan kami dan memberikan kepada kami keselamatan dalam beragama. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Baik, sebelum kita mensyarah landasan yang kelima ini, kita sebutkan kesimpulannya terlebih dahulu. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semoga antum semuanya sedang fokus dan tidak sedang tidur. Barakallahu fikum. Kesimpulan yang pertama, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam banyak ayat dan sebagainya telah beliau sebutkan di atas tadi, telah menerangkan kepada kita siapakah wali-walinya. Ini kesimpulan yang pertama dari landasan yang kelima ini. Kesimpulan yang kedua, bahwa di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala juga telah memberikan penjelasan yang jelas dan gamblang tentang mereka yang ingin menyerupai wali-wali Allah, ingin dikatakan sebagai wali Allah, atau bahkan dikatakan sebagai wali Allah padahal mereka adalah musuh-musuh Allah dari kalangan munafiqin dan fujar, para pelaku maksiat. Yang ketiga, beliau menerangkan kepada kita kondisi manusia di akhir zaman sekarang. Kaedah penilaian mereka justru sudah terbalik. Padahal di dalam Al-Quran Allah telah menerangkan siapakah walinya dan siapakah wali-wali syaitan dengan penjelasan yang begitu gamblang dan jelas. Tetapi justru bagi sebagian besar orang-orang yang mengaku berilmu, mengaku dirinya sebagai pembawa dakwah, penjaga agama, orang-orang yang merupakan wali Allah karena iman dan amal saleh yang ada pada dirinya, justru mereka anggap itu bukan wali Allah. Lantas siapa bagi mereka, menurut mereka wali Allah itu? Yang mereka tunjuk adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak memiliki akidah yang lurus, tidak bertakwa kepada Allah, ya. Pelaku syirik, pelaku bidah, pelaku maksiat, tidak salat, ya, tidak menutup aurat, tidak mandi dan seterusnya. Dan sungguh apa yang beliau Syekh sebutkan, Syekh pada hidup ya di 200 tahun yang lalu ya. Gimana kalau Syekh masih hidup hari ini dan tinggalnya di Indonesia lagi? Plus 62. Ya. Yang sebagian orang yang ditunjuk sebagai wali jelas-jelas gila, enggak waras, menampakkan auratnya, tidak salat, tidak mandi, bau, jorok, ya. Ya. Rambutnya enggak kekaruan, andai kata sebagian rambutnya dipotong kemudian dilemparkan ke dalam kolam lele, maka lele semuanya akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Akan ya su'ul khatimah lele ya. Karena rambutnya yang begitu bau dan jorok. Justru dikatakan wali Allah Jalla wa'ala. Baik, ini kesimpulan dari uraian beliau di atas. Baik, berikut ini beberapa catatan tentang landasan yang kelima ini. Yang pertama. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-kirimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Wali, secara arti, kata arti dari kata wali adalah wali Allah yang dicintai oleh Allah, yang ditolong oleh Allah, yang diberikan taufik oleh Allah, ya, yang diberikan petunjuk oleh Allah, ya. Ini arti wali. Siapakah mereka? Maka kita katakan Allah yang paling berhak menerangkan siapakah walinya. Nah, dan di dalam Al-Quran Allah telah menerangkan siapakah mereka wali-wali Allah Jalla wa'ala. Kriteria mereka Allah sebutkan di dalam beberapa ayat. Yang pertama dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63, Allah Jalla wa'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan merasakan rasa takut dan tidak akan merasakan kesedihan. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahmani wa Awliya'ir Syaitan, perbedaan antara wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Seperti itu judul kitabnya. Judul kitabnya aja membuat panas kuping sebagian orang ya. Judul kitab ya Syekhul Islam dalam hal ini adalah Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahmani wa Awliya'ir Syaitan, wali-wali Allah Ar-Rahman versus wali-wali setan. Itu judul kitabnya Syekhul Islam ya dalam hal ini. Karena memang benar banyak ya orang dikatakan wali Allah, padahal kalau kita kaji dengan Al-Qur'an dan hadis, akidahnya, ibadahnya, maksiatnya, itu lebih layak dikatakan wali syaitan. Bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Dia menyuruh kepada syirik, menyuruh kepada bid'ah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok sunnah Nabi. Ini wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sorban sebesar ember di atas kepalanya, kalau dia menyuruh kepada syirik, memerangi tauhid, menyuruh kepada bid'ah, menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan kepada manusia, sungguh dia adalah wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman memiliki 6 rukun. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, utusan Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman terhadap kitab-kitab samawi, dan iman kepada takdir. Dan para ulama menyatakan Seorang itu dikatakan telah mengimani 6 rukun iman itu bukan sekedar dengan menghafalnya. Karena kalau menghafalnya, sekarang kita lihat enggak, bahkan ya ada dari orang-orang kafir. Dia bukan muslim, bisa dia menyebutkan rukun iman ada 6 karena sekolahnya di sekolah anak-anak muslim. Apakah dengan itu mereka telah beriman lah? Ya. Oleh karenanya kata para ulama, sangatlah penting seorang mengetahui apa itu iman kepada Allah. Apa itu iman kepada para malaikat? Apa itu iman kepada hari akhir? Apa itu iman kepada kitab-kitab samawiyah? Apa itu iman kepada para rasul? Dan apa itu iman kepada takdir? Oleh karenanya para ulama membahas ini dengan pembahasan yang detail di dalam setiap kutubul aqidah. Seluruh penyimpangan yang ada pada kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan seperti Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyah dan yang lain-lainnya, Syiah, Rafidah, Al-Khawarij, itu semuanya kembali kepada salah satu dari rukun iman ini. Oleh karenanya mereka di sana menerangkan kepada kita rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada hari akhir, rukun iman kepada takdir, iman yang benar, ya, terhadap para malaikat, iman yang benar terhadap para rasul, iman yang benar terhadap hari kiamat, dan iman yang benar terhadap takdir. Nah, wali Allah Jalla wa'ala, akidah iman dia tentang 6 rukun iman ini adalah iman yang benar. Dan secara umum, karena kita sedang membahas kaidah ini, bukan sedang membahas penjelasan tentang rukun iman yang 6 dengan penjelasan yang detail. Secara umum, iman dan akidah seseorang itu benar apabila dibangun di atas Al-Quran, di atas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bagaimana mungkin akidah dan iman seseorang itu benar dan lurus, sedangkan landasannya adalah mimpi para maulana, ya, mimpi para kiai, ya, bahkan sebagiannya berasal, ya, dari Hindu dan agama yang lain, dari nenek moyang, ya, bahkan sebagiannya dari para dukun yang dikira sebagai orang alim, orang saleh. Nah, yang kedua kata Allah adalah takwa kepada Allah. Ini kriteria mereka. Apa itu takwa? Definisi takwa yang paling mencakup kata para ulama adalah definisi Talqun bin Habib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Apa kata beliau tentang takwa? Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Taqwa itu adalah engkau menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah atas dasar bimbingan ilmu agama dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah. Ingat, di atas bimbingan ilmu, bukan ikut-ikutan mayoritas manusia, adat istiadat, tetapi karena ilmu. Karena dia tahu itu amalan, itu ibadah, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Bukan karena Pak Kiai, Abati, Walid, ya, Abuya, ya, dan sebagainya telah melakukan dan menganjurkannya. Dia tidak mau tahu ada dalil atau tidak. Yang penting Pak Kiai saya sudah mengatakannya. Yang penting nenek moyang saya melakukannya. Saya tidak perlu lagi untuk mengkajinya ada dalil ataukah tidak, sudah cukup bagi saya nenek moyangnya, nenek moyang aneh. Ya. La, taqwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah. Engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan ilmu, mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan pujian dan sanjungan dari selainnya. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhafu 'iqab Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan ilmu, engkau tahu itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, bukan karena manusia yang mencela orang yang melakukan maka engkau meninggalkannya. La, bukan karena takut manusia, tetapi karena engkau tahu Allah dan Rasulnya mengharamkan itu dengan dalil yang khusus ataukah dalil yang umum. Takhaf iqab Allah, dan itu engkau tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi takwa di atas menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa seseorang tidak akan mungkin mampu bertakwa dan memiliki takwa yang benar tanpa ilmu agama. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama yang benar-benar memiliki takut, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tidak mungkin seseorang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah tanpa ilmu. Maka dari itu tidak akan mungkin dia menjadi wali Allah. Kenapa? Karena tanpa ilmu dia tidak mungkin menjadi takwa, bertakwa. Mampu memiliki takwa yang benar dan sempurna kepada Allah. Dan kalau dia tidak memiliki takwa, berarti dia tidak memiliki kriteria sebagai wali Allah Jalla wa'ala. Karena Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang para wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan sumber takwa adalah ilmu. Tadi telah kita simak ucapan Talqun bin Habib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, yang menerangkan kepada kita bahwa ilmu adalah sumber takwa. Dan ilmu sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman para sahabatnya, ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, ini sesuatu yang sudah dimaklumi oleh setiap Muslim dan Muslimah yang membaca Al-Quranul Karim dan hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan mungkin seseorang memiliki ilmu, ya, kalau yang dia pelajari bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan ucapan para sahabat, justru yang dia pelajari ucapan Aristoteles yang semisal dengannya. Tokoh-tokoh ateis, ya, tokoh-tokoh Buddha, tokoh-tokoh Hindu, apalagi yang tiap malam dangdut koplo-koplo, selawatan koplo-koplo, ya, ya, kasidahan, bukan Al-Quran, bukan hadis Nabi yang dia kaji, yang dia hafal, yang justru yang dia hafal kasidah, ya, selawatan koplo-koplo, dangdut koplo-koplo, ya. Walaupun dia menari sama pak kiainya, mana mungkin dia berilmu kalau itu kerjaannya. Yeah. Sumber ilmu itu adalah Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Baik. Kemudian ayat berikutnya yang beliau sebutkan untuk menerangkan kriteria wali-wali Allah adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Iman Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian adalah orang-orang yang cinta Allah sebagai wali Allah, maka ikutilah aku. Oleh karenanya, Al-Imam Syafi'i menyatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi fawqal ma" وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ فَلَا تُصَدِّقُوا حَتَّى تَعْرِضُوهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Kata Imam Syafi'i, apabila engkau melihat seseorang bisa berjalan di atas air, ya, bisa berjalan di atas air seperti film Wiro Sableng, ya, masih ada enggak film Wiro Sableng, kawan-kawan? Udah enggak ada lagi, ya? Ya, masih ada? Baik. Kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita rajulan yamshi fawqal ma", ada orang yang bisa berjalan di atas air. "Wa yatiru fil hawa", dan bisa terbang di udara, "fala tusaddiqu", jangan langsung kamu benarkan, jangan langsung kamu katakan wali Allah pakai jubah, berjenggot, bisa jalan, nyebrang sungai, jalan di atas air, bisa terbang, salat Jumatnya beliau enggak di Indonesia. Kita ya, kita memang enggak lihat beliau di masjid ini salat Jumat bertahun-tahun dengan kita. Kenapa? Beliau terbang. Salatnya ke Mekah, terbang dalam mimpi. Terbang salatnya ke Mekah. Kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita rajulan yamshi fawqal ma' wa yatir fil hawa' fala tusaddiquh." Kalau engkau melihat seseorang bisa berjalan di atas air atau terbang di angkasa, jangan langsung engkau benarkan sampai engkau menilainya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wahai fulan wali Allah ni, kenapa? Ada karamah. Apa karamah beliau? Dengan beliau buat begini, langsung keluar kurma. Masya Allah. Beliau buat yang kedua kali, yang turak, langsung keluar dinar. Yang ketiga kali, dirham. Masya Allah. Yang keempat kalinya, kotoran onta. Ya. Baik, apalagi karomahnya? Karomah beliau bisa menebak orang mati, hidup, sehat. Masya Allah. Sekarang, yang paling gampang kita katakan, mari kita nilai orang tersebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah akidahnya sesuai dengan akidah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pemahaman para salaf? Ibadah yang ia lakukan, apakah sesuai? Salatnya sesuai dengan sunnah Nabi? Dikirnya setelah salat lima waktu sesuai dengan sunnah Nabi? Praktik hajinya, praktik umrahnya, penyelenggaraan jenazah dan ibadah-ibadah lainnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf? Kalau tidak, dia betul wali, tetapi wali syaitan, bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yeah. Iza ra'aita rajulan yamshi fawqa al-ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu hatta ta'riduhu 'ala al-kitab was-sunnah. Kalau kalian melihat seseorang bisa berjalan di atas air dan terbang di angkasa, maka jangan engkau langsung katakan dia wali Allah jalla wa ala. Nilai dulu dia sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ataukah tidak. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Allah jalla wa ala, ayat yang ketiga yang beliau sebutkan dalam hal ini adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 yang telah kita simak di atas tadi. Di dalam ayat tersebut Allah sebutkan kriteria mereka adalah orang-orang yang rendah hati, merendahkan diri dengan orang-orang yang beriman, yang memiliki tauhid dan menyuruh manusia kepada tauhid, beribadah mengikuti sunnah Nabi, ya, dan memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah, menerangkan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, maka enggak mungkin wali Allah itu beringas dengan orang-orang yang beriman, dengan ahli tauhid, dengan ahli sunnah. Beringas, mengejar-ngejarnya, mempersekusinya. Kriteria mereka yang kedua dalam ayat tersebut Allah katakan aizzatina 'alal kafirin. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak akan pernah bertoleransi dalam hal agama bersama orang-orang kafir. Karena Allah berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma la ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ya. Ya. Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrun bariyah. Nabi juga menyatakan, man tashabah biqawmin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya. Maka tidak mungkin wali-wali Allah itu justru berbasa-basi dengan orang-orang kafir, mengucapkan kata-kata salaman itu hari raya mereka, hari-hari ibadah mereka, ya, justru ya hari-hari mereka beribadah kepada selain Allah dijaga tempatnya, kecuali dia sebagai aparat keamanan dari negara itu boleh, ya, karena itu kewajiban mereka untuk memberikan pengamanan. Tapi begitu kajian tauhid dan sunnah, justru mereka serang, mereka bubarkan. Ya, dari mana wali Allah jalla wa ala? Rumah Allah dihancurkan, rumah Allah dibakar, rumah Allah dilempari batu. Ya, sedangkan ya tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat ibadah orang kafir justru mereka jaga, padahal mereka bukan aparat keamanan. Mereka bela mati-matian. Kalau ada orang kafir yang dicerah, mereka bela mati-matian. Sedangkan orang ketiga ada mukmin yang dicaci maki, ya, dizalimi, ya, justru mereka diam. Ya, ketika rumah Allah dibakar mereka diam, ya. Begitu ada gereja ya dibom dan yang tidak dapat dipastikan yang ngebomnya muslim ataukah bukan, mereka langsung bangun beringas, memperlihatkan kecintaan mereka, pembelaan mereka yang luar biasa terhadap orang kafir. Tapi begitu masjid kaum muslimin dibakar, bahkan sebagian kaum muslimin juga dibakar, mereka justru diam. Ya. Maka wali Allah dari mana orang yang seperti ini? Allah menyatakan aizzatin 'alal kafirin. Mereka rendah hati untuk orang-orang yang beriman, tetapi bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Naam. Berjihad di jalan Allah, dan jihad itu tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah, litakuna kalimatullah yal 'ulya. Agar manusia mentauhidkan Allah dan tidak lagi melakukan kesyirikan, hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Naam. Maka mereka tidak akan menyuruh kepada syirik. Nah, tapi mereka akan menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah dan memperingatkan manusia dari syirik. Kalau kita membahas tentang kriteria wali-wali Allah dan wali-wali syaitan secara detail, jamaah, ya, maka tentunya pertemuan yang seperti ini ya tidaklah mencukupkan ya. Waktunya tentunya tidak cukup ya, tetapi ya Syekh di sini menerangkan kepada kita secara global. Adapun secara detail tentunya membutuhkan ya pertemuan, beberapa pertemuan khusus untuk membahasnya. Tetapi kaedah-kaedahnya secara umum telah disebutkan oleh Syekh bahwa wali-wali Allah itu ya, kalau Al-Imam Ibnu Qayyim sebutkan ya, kesimpulan tentang wali-wali Allah itu adalah mentauhidkan Allah, menyuruh kepadanya ya, dan mencintai ahli tauhid. Dalam bab tauhid mereka tiga prinsipnya, mereka bertauhid ya, menyuruh kepada tauhid dan mencintai ahli tauhid. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengikutinya ketika beribadah kepada Allah, tidak akan berpaling dari sunnah Nabi. Menyuruh manusia kepadanya dan mencintai orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hal tauhid dan sunnah. Dalam hal syirik dan bidah mereka tidak melakukan syirik. Mereka memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan membenci pelaku syirik. Dalam hal bidah mereka tidak melakukannya dan memperingatkan manusia dari bahayanya dan membenci pelakunya. Ini ya rincian tentang wali-wali Allah yang sangat mencakup ya, dengan sebutan yang simple dan global. Nah, maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum, inilah timbangan-timbangan untuk menilai seseorang itu wali Allah ataukah bukan. Bukanlah timbangannya dia bisa terbang ataukah tidak, dia kebal ataukah tidak ya. Ya, dia memiliki keanehan ini dan keanehan itu. Tetapi sekarang sudah terbalik kata Syekh. Jangankan bagi orang awam, bahkan bagi sebagian besar orang yang mengaku berilmu, mengaku dirinya sebagai da'i, kata Syekh, dan hufaz syarat dan orang-orang yang menjaga agama, wali Allah itu menurut mereka justru orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, pelaku syirik, menyuruh kepada syirik, tidak mengikuti sunnah Nabi, justru buat bidah, tidak menjalankan perintah Allah, justru bermaksiat kepada Allah, tidak salat, tidak zakat, tidak haji, tidak puasa, tidak umrah, tidak nutup aurat. Nah, dan sungguh apa yang dikatakan oleh Syekh sesuai dengan fakta ya kan, realita. Saya belum beberapa tahun akhir ini melihat, atau satu tahun hampir belum sampai lah, mulai ada beberapa orang bergelar doktor loh. Doktornya jurusan agama ya, bukan jurusan dunia. Yang dia tunjukkan sebagai wali-wali Allah, orang-orang yang sudah terlihat, yang orang awam aja bingung dari mana ini wali Allah. Sholat kagak, justru kayak orang gila, gak mandi, jorok, sholat enggak, gak nutup aurat, ngerokok kesana sini, ya, bicara gak jelas, ya, gak normal. Itu pula yang dia tunjuk, itu wali majdzub tuh. Ya. Mereka sudah gila dengan malakut, katanya. Mereka sudah gila karena mengingat Allah, Pak Doktor. Ya. Allah yahdik, Pak Doktor. Mungkinkah seseorang itu gila karena beribadah dan berzikir kepada Allah? Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillahi ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, dan ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang. Jadi orang semakin beribadah, semakin tenang hatinya. Bukan semakin gila. Kalau gila pasti dia bukan ahli ibadah. Bukan karena ibadah. Oleh karenanya orang yang sudah gila dalam Islam tidak wajib lagi ibadah. Tidak dituntut dia untuk beribadah. Kenapa? Karena sudah gila. Menurut ente malah justru itu wali Allah. Karena ya, sampai wali Allah dia saking tingginya maqam dia sebagai wali Allah sampai gila beliau. Itu namanya sudah wali majdzub. Betul. Itu wali majdzub dari wali-wali syaitan, bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ya, benar apa yang dikatakan oleh Syekh jamaah. Dan ini mengingatkan kita akan keasingan tauhid dan sunnah. Ini menerangkan kepada kita benarnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Satati sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq." وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرَّبِضَةُ قَالُوا وَمَا الرَّبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. Sungguh akan datang suatu masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang jujur dikatakan didustakan, orang yang dusta, pendusta dijujurkan, yang benar disesatkan, dan yang sesat dibenarkan. Yang amanah dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan amanah. Ketika masa sudah seperti itu, maka si Ruwaidah banyak berbicara. Siapakah Ruwaidah itu ya Rasulullah, tanya para sahabat. Beliau pun menjawab, orang yang dungu, tidak punya kapasitas ilmu agama, berbicara tentang urusan-urusan besar kaum muslimin. Oleh karenanya dari jauh hari Nabi SAW telah bersabda, sayati 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidhi 'alal jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan prinsip agamanya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Berat. Tetapi Nabi memberikan berita gembira untuk mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan merasakannya seperti menggenggam bara api dengan sebuah berita gembira. Lil 'amilil wahidi minhum 50 ajra. 50 rajul, ajru 50 rajula. Pahala untuknya seperti pahala 50 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi menyatakan, bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keasingan dan kembali akan menjadi asing. Maka syurga untuk mereka orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan nilai-nilai agama mereka. Bahkan para ulama menyatakan keasingan Islam saat ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah ketika Nabi dan para sahabat yang berdakwah di sebelum hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena yang mencela, yang mencaci, yang memerangi dan mempersekusi Nabi dan para sahabatnya saat itu karena tauhid dan sunnah, jelas-jelas orang-orang kafir, musyrik, tidak ada satupun dari mereka yang mengaku Islam, apalagi terlihat mengucapkan wasyahadat dan salat lima waktu. Sedangkan di masa sekarang, tidak sedikit yang memerangi tauhid, yang memerangi sunnah, yang menyuruh kepada syirik, yang menyuruh kepada bid'ah, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Justru mereka yang bukan sekedar sholat lima waktu, bukan sekedar mengucapkan dua syahadat, tetapi mereka bertitel S1, S2, S3, jurusan hadis, jurusan syariat, bahkan sudah diberikan gelar profesor dalam urusan agama. Ini menerangkan kepada kita keasingan Islam di masa sekarang lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah. Demikian dikatakan oleh para ulama kita, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sisa waktu yang masih ada, maka saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Sok atau Kang? Ini betul-betul sangat sangat kentara sekali gitu ya, antara wali Allah dan wali syaitan. Bahkan di kami itu ada yang dianggap wali itu hewan gitu ya, yang diselamatkan gitu. Baik, ya, baik, nggak usah sebutkan nama kotanya. Baik, nah, baik. Di kami gitu ya. Ya, baik, di atas permukaan bumi Allah. Betul, dan masih banyak lagi lah ya, berbagai yang dianggap wali padahal mereka itu wali syaitan, yang dilihat sesuai Quran Sunnah itu dianggap sebagai wali syaitan sebaliknya, seperti itu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan hidayah pada kita dan pada mereka ya. Mudah-mudahan kita tetap ada di dalam Sunnah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah memasuki ke sesi 2 ya, ini sesi tanya jawab. Dan bagi jemaah yang ingin berinteraksi langsung, bertanya langsung kepada Ustaz Farhan, dipersilakan dengan cara raise hand. Untuk saat ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk melalui WA tanya jawab pekerja mengaji. Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaan dari Akhir Reza di Bandung Barat. Barakallahu fikum wa ahlikum ustazuna. Ada seseorang komentar di sosial media mengenai bergembira dengan kematian seseorang yang disinyalir sebagai ahlu sufi. Apakah sikap ini dibenarkan, Ustaz? Jadi bagaimana menurut nasihat Ustaz? Demikian, assalamualaikum ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Secara umum, para ulama menerangkan apabila seorang muslim meninggal dunia dan dia masih muslim, walaupun menyimpang, tetapi penyimpangannya itu belum mengeluarkan ia dari Islam, maka tidak mengapa kita mendoakannya dengan kebaikan, ya, agar diampuni dosa-dosanya, mengucapkan rahimahullah, ya, dan mensalatkannya. Itu yang diterangkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab aqidah seperti aqidah at-tahawiyah oleh al-imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, ya, ya, bahwa itu tidak mengapa, ya, karena itu termasuk hak seorang muslim, ya, kecuali telah diketahui orang tersebut memiliki akidah-akidah yang kufriyah, ya, yang jelas dan gamblang, seperti mengaku Allah, ya, menyatu dengannya atau menyatu dengan wali-walinya atau segala sesuatu yang terlihat adalah Allah, yang disebut dengan akidah al-hululiyah atau akidah al-ittihadiyah, mengaku tahu perkara gaib. Nah, ini jelas tagut, ya, seorang tidak boleh, ya, menyalatinya dan tidak boleh memohonkan ampunan untuknya karena dia mati di atas kekufuran yang nyata. Nah, wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Naam. Silakan. Naam, baik. Berikutnya pertanyaan dari seorang mawla di bumi Allah juga. Waalaikumsalam ya Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Berkaitan dengan yang disebutkan Ustazuna tadi, bahwa nyatanya memang ada orang-orang yang menolak dakwah sunnah ini karena dianggap bertentangan dengan ajaran nenek moyang atau kiai yang sudah turun menurun. Bagaimana cara menasihati yang demikian ini ya Ustaz? Sampai sebatas mana kita mendakwahi saudara-saudara kita ini yang berprinsip seperti demikian? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan ya Ustaz. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala menyatakan wa ma 'alaina illa al-balagh. Tiada kewajiban kita kecuali untuk menyampaikan, ya, hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, mendoakan orang tersebut agar Allah Jalla wa'ala memberikan hidayahnya kepada orang tersebut, dan jangan pernah kita pesimis dari hidayah Allah untuk orang tersebut. Nabi SAW telah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Umar dan Abu Jahal saat itu yang sangat kejam terhadap kaum muslimin, maka Allah pun mengabulkan salah satu dari dua doa Nabi SAW tersebut dengan memasukkan Umar ke dalam Islam, ya, doakan orang tersebut dalam sujud-sujud kita. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyatakan ka'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya'i darabahu qaumuhu fa'adamahu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi fa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi pernah menceritakan tentang seorang nabi sehingga ketika beliau menceritakan seakan-akan aku melihat nabi tersebut, artinya nabi betul-betul serius ketika menceritakannya, ya, bahwa ada seorang nabi dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Maka sambil mengusap darah dari wajahnya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Rata-rata yang menolak dakwah sunnah adalah karena tidak tahu. Maka dalam pepatah Arab ada ucapan al-jahlu bi syai' aduwwullah. Ya. Karena tidak mengetahui, maka dia memusuhi, dan orang yang tidak mengetahui itu enggak, jangan dimusuhi, tetapi diajari. Ya. Diajarkan ilmu agama kepadanya dengan penuh hikmah dan sabar. Ditambah lagi mereka yang tidak tahu hakikat dakwah tauhid dan sunnah, betapa indahnya kehidupan seseorang di atas tauhid dan sunnah dengan jauh dari syirik dan bidah, ya, sudah dia tidak tahu, ya, ditambah lagi fitnah dari ulama su, ya, fitnah terhadap dakwah sunnah, ya, yang menjauhkan orang awam dari dakwah sunnah, ya, dikesankan bahwa dakwah sunnah ini dakwah yang haus darah, dakwah pemecah belah umat, dakwah yang ekstrim, ya, hanya syurga itu hanya untuk kalangan mereka, ya, kelompok. Padahal semenjak kapan dakwah sunnah ini punya kelompok? Ya, dakwah sunnah ini kalau ditanyakan kepada kita siapa pemimpin dakwah sunnah di Indonesia ini, jawabannya adalah Bapak Jokowi dan jajarannya. Itu pemimpin kita. Jadi dakwah sunnah bukan dakwah kelompok. Ya. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka kita katakan dia saudara kita, kita mencintainya, dia kita katakan di atas sunnah, dia dikatakan salafi, kita mengenalinya ataukah tidak, satu guru ataukah tidak, ada urusan pribadi, kelas pribadi dengan kita ataukah tidak, satu nasab ataukah tidak, satu kaum ataukah tidak. Itu loyalitas kita di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan jalan para salaf. Nah, maka orang-orang yang seperti ini dimaklumi ya ikhwan, terbeli orang-orang awam. Oleh karena di masa sekarang jemaah, ada orang awam tidak membenci dan memusuhi dakwah sunnah saja, itu dah luar biasa, itu dah plus sebenarnya. Apalagi mau simpatik, apalagi mau bantu, ya, itu dah plus. Karena memang fitnah untuk dakwah sunnah ini luar biasa. Banyaknya dakwah sunnah di media sosial tidak kalah banyak lagi fitnah terhadap dakwah sunnah. Hah? Sebanyak-banyaknya dakwah kepada tauhid, kepada sunnah, lebih banyak lagi dakwah kepada syirik dan bidah. Dan tidak kalah banyak dakwah-dakwah yang memfitnah dakwah tauhid dan sunnah. Maka dimaklumi orang awam ya, mah, membenci dakwah sunnah ini. Dimaklumi. Kita harus sabar, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Nah, wallahu taala alam bisab. Sampai kapan kita mendakwahinya? Jawabannya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampunya. Dan Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai engkau mati. Kalau sudah datang kematian, baru kamu tidak wajib lagi beribadah kepada Allah. Dan dakwah di jalan Allah bagian dari ibadah. Ini motivasi kita dakwah jemaah. Motivasi kita berdakwah, kenapa kita harus semangat berdakwah, berdakwah, berdakwah, belajar, mengajar, belajar, mengajar, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Motivasi kita adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah hingga kematian datang kepadamu. Dan berdakwah di jalan Allah merupakan ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia. Motivasi kita adalah ini, dengan mengharapkan syurga kepada Allah. Dan kita berharap dengan ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari neraka Allah Jalla wa'ala. Masalah manusia mengikuti al-taukah tidak, Nabi Ibrahim telah berdakwah sekian lama, ayah kandungnya sendiri menjadi panitia syirik, ya, penyembah berhala, dan yang mengancam beliau wahjurni malis arjumanna, kamu akan saya lempar dengan batu dan kamu akan saya usir kalau kamu masih membahas tentang tauhid dan syirik. Ini ucapan sang ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah alfasanatin illa khamsina amas, 1000 tahun kurang 50 tahun, anak kandungnya yang lahir dari airnya yang sedarah dengannya, ya, dagingnya sendiri tidak mau mengikuti beliau. Bahkan ketika air bah telah datang, beliau masih memanggil putranya tersebut, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku, air sudah nampak, kemari kamu, naik perahu biar selamat, jangan bersama orang-orang kafir. Anaknya justru mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', tidak wahai ayah, aku akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Bahkan Nabi Nuh AS yang telah berdakwah 1000 tahun kurang 500 tahun alias 950, kurang 50 tahun alias 100 alias 950 tahun, istrinya sendiri, istri gimana lagi itu? Hah? Istrinya sendiri enggak mau mengikuti beliau. Apalagi orang lain. Hidayah di tangan Allah. Motivasi kita berdakwah itu bukan, ya, banyak tidaknya jamaah kita. Motivasi kita berdakwah mudah-mudahan dengan saya terus menerus belajar dan mengajarkan ilmu agama, Allah mengampuni dosa-dosaku, Allah memasukkan aku ke dalam syurganya dan menyelamatkan aku dari nerakanya, dan mudah-mudahan dengan ini aku mati husnul khatimah. Ya. Ini motivasi kita dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Wallahul muwaffiq. Baik Ustaz, nah, memang sekali, benar sekali Ustaz, apa namanya, dakwah menuju apa yang mengajak kepada kemusyrikan itu sangat banyak sekali ketimbang dakwah sunnah gitu ya. Salah satu contohnya adalah SMS yang hampir 3 atau 2 hari sekali masuk ke ana ya. Apa namanya, membantu pelunasan hutang secara goib dan sebagainya, Masya Allah. dan kemudian apalagi agar mempunyai anak dan sebagainya gitu ya. Ini bentuk-bentuk kemusyrikan yang berbagai cara mereka sampaikan seperti itu. Betul. Saja. Nauzubillah. Tapi di sini sudah ada yang raise hand yang ingin bertanya, yakni si Leo Abu Sajid. Tafadhol, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih? Masya Allah. Bekasi, Ustaz. Masya Allah. Dekat, Ustaz. Asli Bekasi? Jauh dari Aceh. Ini Ustaz terkait asar yang berbunyi perbandingan antara penduduk surga dan neraka itu adalah 1000:1 gitu Ustaz ya. Iya. Nah yang 999 ini itu Ya'juj wa Ma'juj. Apakah penduduk neraka yang kekal atau penduduk neraka yang nantinya akan adalah kaum muslimin gitu Ustaz, nantinya itu akan kembali ke surga gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah ya. Masya Allah, barakallahu fi. Itu hadis yang berbunyi akhrij ba'thaka minan nar ya. Iya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya ingat dari penjelasan para ulama itu adalah mereka yang disebut sebagai penghuni neraka yang mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, itu dari orang-orang kafir atau orang yang mati di atas pembatal Islam dan dia belum bertobat darinya dalam keadaan dia telah mengetahuinya. Itu kan hadis tentang Ya'juj wa Ma'juj kan? Kemudian Nabi menyebutkan ya baik ya, kebanyakan bahwa kebanyakan mereka darah dari Ya'juj wa Ma'juj ya. Ini menunjukkan bahwa sedikitnya penduduk syurga, sedikitnya manusia yang masuk ke dalam syurga, dan banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa mayoritas ya, bukanlah sebagai standarisasi kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Namun bukan berarti dengan itu seseorang pesimis untuk masuk syurga Allah. Ayat dan hadis menerangkan kepada kita barang siapa yang beriman dan beramal saleh ya, akan dimasukkan oleh Allah Jalla wa Ala ke dalam syurganya. Maka tidak penting baginya untuk mengingat mayoritas ataukah minoritas. Yang penting baginya adalah dia bagaimana mengingat dirinya. Dia berusaha memohon pertolongan kepada Allah agar tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian dia optimis dengan janji-janji yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya untuk hamba-hambanya. Dengan itu hidupnya akan tenang dan dia tidak akan pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, demikian jawaban dari Ustazuna Farhad untuk pertanyaan dari Akhi Leo ya, bisa jadi Bekasi insyaallah. Nah, masyaallah. Bekasi lagi hujan enggak? Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ya, Ustaz. Bekasi lagi hujan enggak? Alhamdulillah, Ustaz. Masyaallah. Bertanya Pak, Akhi Leo-nya sudah di mute ininya, apa namanya, mikrofonnya. Masya. Nampaknya di sini tidak ada lagi pertanyaan. Ustaz. Baik. Sebelum diakhiri mungkin ada apa namanya kesimpulan pada ataupun juga quotes atau kata-kata apa namanya pesan terakhir bagi kamu untuk pertemuan pada malam hari ini, Ustaz. Baik, saya ingin menutup kajian kita di malam hari ini dengan ucapan Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar tabi'in yang dipenggal lehernya oleh penguasa yang zalim saat itu yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Jubair pernah menyatakan, "Law faraqa qalbi dhikral mauti lafasada 'alai." Seandainya hatiku lupa mengingat tentang kematian sesaat saja, maka di saat itu pula hatiku akan rusak. Maka ini tips agar kita selalu semangat dan bergairah beribadah kepada Allah, istiqamah di atas agamanya dengan selalu mengingat kematian. Karena kapan kita lalai mengingat kematian, maka di saat itu pula iman kita melemah ya, dan kita semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Uhibbukum fillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.